cintaku tak pernah padam, cintaku tak pernah suram, berkembang, berkembang gagah. Bang, bang, bang, abang kumis, mis, kumismu melintang di pipimu. Bang, abang, abang, abang kumis, mis, kumis menyeberang di bibirmu. Tanya aku geli, tapi aku suka. Tanya aku benci, tapi aku cinta. Bang, abang, abang, abang kumis, mis, kumismu membuat penasaran. Wajahmu bersih bagai bulan purnama. Kini kita berjumpa, wajahmu bagai hutan belantara. Cintaku tak pernah padam, cintaku tak pernah suram.